Di rakaat pertama tadi belum rukuk. Maka apabila keadaannya demikian, dia harus menganggap rakaat pertama hilang. Dia harus menganggap rakaat pertama hilang dan rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Ya, rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Kenapa rakaat pertama hilang? Karena waktu untuk mengganti rukuknya sudah lewat. Dan rukuk harus diganti dengan rukuk. Karena dia rukun, tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat itu harus dilakukan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Inilah perbedaan antara rukun sholat dengan wajib sholat. Sebagian ulama mereka mengatakan tidak ada wajib sholat. Yang ada adalah fardu sholat. Ya, yang ada adalah fardu sholat. Dan mereka menyamakan ya antara rukun dan wajib sholat. Mereka menyamakan antara rukun dan wajib sholat. Jadi sebagian ulama ya, seperti misalnya di dalam mazhab Syafi'i, ya begitu pula dalam mazhab Maliki, mereka tidak membahas tentang wajib-wajib sholat. Yang mereka bahas rukun-rukun sholat, atau mereka sebut sebagai fardu sholat. Kemudian setelah itu mereka langsung membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Dan banyak yang dikatakan oleh para ulama yang membahas tentang wajib-wajib sholat itu dimasukkan oleh para ulama yang lain ke dalam sunnah-sunnah sholat. Ya, seperti misalnya tasyahud awal. Ya, tasyahud awal sebagian ulama memasukkannya ke dalam sunnah-sunnah sholat. Seperti misalnya takbiratul intiqal. Ya, takbir selain takbiratul ihram, sebagian ulama memasukkannya ke dalam sunnah-sunnah salat. Begitu pula bacaan dalam rukun salat. Bacaan dalam rukun salat selain Al-Fatihah dan tasyahud, banyak dari ulama yang memasukkannya ke dalam sunnah-sunnah salat. Banyak dari ulama yang memasukkan misalnya bacaan di ruku, bacaan di i'tidal, bacaan di sujud, bacaan di duduk di antara dua sujud, ya. Mereka memasukkannya ke pembahasan sunnah-sunnah salat, ya. Ini perbedaan para ulama dalam membahas masalah-masalah ini. Jadi apakah ada wajib sholat ataukah tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ada wajib sholat, ada yang mengatakan tidak ada wajib sholat. Yang mengatakan tidak ada wajib sholat, mereka membagi perbuatan-perbuatan di dalam sholat itu ada dua, ada rukun, ada sunnah, atau ada fardu salat, ada sunnah salat. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini kita membahas tentang wajib-wajib salat, atau kita memilih jalannya para ulama yang menganggap bahwa di sana ada wajib-wajib salat. Karena saya secara pribadi melihat dalil mereka lebih kuat. Taib jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kembali lagi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan wajib-wajib salat? Wajib-wajib salat adalah amalan-amalan di dalam salat yang wajib untuk kita lakukan. Kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka salat kita batal. Kalau kita tinggalkan secara tidak sengaja, misalnya karena lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Adapun rukun yang pernah kita atau telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, maka itu wajib untuk dilakukan dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kita harus melakukannya. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Dan sudah tidak bisa menggantinya lagi, maka rakaat itu dianggap tidak ada, sebagaimana saya tadi sudah contohkan. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Wajib yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Seperti misalnya dari rukun berdiri ke rukuk, ada Allahu Akbar. Kemudian dari i'tidal ke sujud, ada Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Dari duduk di antara dua sujud ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke berdiri lagi, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal, ya. Jadi takbir ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Begitu pula tasmi'. Tasmi' itu sami'allahu liman hamidah. Ini dari ruku' ke i'tidal. Kemudian Rabbana walakal hamd. Ini bacaan ketika i'tidal. Ini diwajibkan, ya. Ini ada tiga kewajiban. Yang pertama takbiratul intiqal, ya, takbir-takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Kemudian tasmi', sami'allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Apa yang menjadi dalil bahwa ini merupakan suatu kewajiban? Di antara dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Kata-kata bertakbirlah kalian adalah perintah. Dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Berarti bertakbir itu wajib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd." Dalam riwayat yang lain, "Rabbana walakal hamd." Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Di dalam riwayat yang lain kata-katanya rabbana walakal hamd. Ya, kita bisa membaca rabbana walakal hamd kita bisa membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Taib, ini juga perintah. Fakulu, maka bacalah oleh kalian. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Selama tidak ada dalil yang mengubah hukum ini. Selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak menunjukkan hukum wajib, maka kita harus membawanya ke hukum wajib. Rasulullah katakan, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Dalam riwayat lain, faqulu rabbana walakal hamd. Bacalah Allahumma rabbana walakal hamd, atau rabbana walakal hamd. Maka ini menunjukkan ya bahwa ucapan Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd itu suatu kewajiban. Kemudian di dalam hadis yang terkenal dengan nama hadithul musi'i salatah, hadis orang yang tidak baik salatnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Sesungguhnya salat seseorang tidaklah sempurna sampai dia melakukan wudu. Fayada al wudu'a mawadhi'ah. Maka dia meletakkan wudunya di tempatnya, maksudnya dia berwudu sesuai dengan yang diperintahkan. Thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram, wa yahmadullah azza wa jalla wa yuthni alaih, dan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, wa yaqra bima sya'a minal Qur'an, dan membaca dari Al-Quran apa yang dia kehendaki. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia membaca Allahu Akbar. Ini takbir untuk rukuk. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di awal hadis, la tatimmu salatun li ahadin minan nas. Tidak sempurna salat salah seorang dari manusia. Tidak sempurna, kemudian Rasulullah katakan, thumma yaqul Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa Allahu Akbar ini menjadi penyempurna salat. Kalau Allahu Akbar ini takbiratul intiqal ya, tidak dilakukan, maka salatnya menjadi tidak sempurna. Kemudian ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. Kemudian dia rukuk sampai sendi-sendinya benar-benar tenang. ثم يقول سمع الله لمن حمده. Kemudian dia mengatakan سمع الله لمن حمده. Ini menunjukkan bahwa سمع الله لمن حمده menjadi penyempurna salat. Salat yang tidak ada سمع الله لمن حمده maka tidak sempurna. Hatta yastawiya qa'ima, sampai dia benar-benar berdiri dalam keadaan tegak. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia membaca Allahu Akbar. Ini takbir lagi. Takbiratul intiqal. Thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluh. Kemudian dia bersujud sampai sendi-sendi tubuhnya menjadi tenang. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia membaca Allahu Akbar. Ya, takbiratul intiqal lagi. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida. Dan dia mengangkat kepalanya sampai dia duduk dalam posisi yang tegak. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan atau membaca Allahu Akbar. Ini takbiratul intiqal. Thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluh. Kemudian dia sujud sampai sendi-sendinya benar-benar tenang. Thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk berdiri dan bertakbir. Fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu. Apabila dia telah melakukan hal tersebut, maka salatnya menjadi sempurna. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Hadits ini menjadi dalil bahwa takbiratul intiqal itu wajib. Begitu pula tasmi' sami'allahu liman hamidah, ya. Ini juga sesuatu yang wajib. Adapun dalil wajibnya rabbana walakal hamd Allah atau Allahumma rabbana lakal hamd adalah hadis yang pertama tadi. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Apabila seorang imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamd. Baik. Allahumma rabbana walakal hamd. Ya, untuk bacaan Allahumma rabbana walakal hamd ini sudah kita jelaskan tadi, ada beberapa riwayat, ya. Bisa Allahumma rabbana walakal hamd, bisa Allahumma rabbana lakal hamd, bisa rabbana walakal hamd, bisa rabbana lakal hamd. Kenapa banyak bacaannya Ustaz, jenis-jenisnya? Ya karena banyak riwayatnya. Dan semua riwayat tersebut riwayat yang bisa diterima, sehingga kita katakan boleh membaca yang ini, boleh membaca yang itu. Ya. Yang paling singkat Rabbana lakal hamd. Yang lebih panjang lagi Rabbana walakal hamd, ada tambahan wawunya. Kemudian Allahumma Rabbana lakal hamd. Kemudian Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Kita bisa memilih di antara bacaan-bacaan ini. Baik. Kita sudah membahas tiga wajib salat. Takbiratul intiqal, ucapan sami'allahu liman hamidah atau yang kita sebut sebagai tasmi'. Kemudian Rabbana walakal hamd. Baik, wajib yang keempat. Membaca tasbih di dalam ruku' dan sujud. Membaca tasbih di dalam ruku' dan sujud. Cukup sekali. Ini yang wajib. Sampai tiga kali sunnah. Lebih dari itu juga sunnah. Ketika ruku' tasbihnya Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud tasbihnya Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Jadi tasbih ketika ruku' berbeda dengan tasbih ketika sujud. Kenapa dibedakan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membedakannya. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tasbih ketika rukuk dan sujud itu wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya sucikanlah atau bacalah tasbih dengan nama Rabbmu yang agung, atau sucikanlah nama Rabbmu yang agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah itu di rukuk-rukuk kalian. Jadikanlah itu, yaitu tasbih dengan nama Allah yang Maha Agung, yaitu Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Jadikanlah itu di sujud-sujud kalian, di rukuk-rukuk kalian. Jadikanlah itu di rukuk-rukuk kalian. Dan ini perintah. Pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Maka Subhana Rabbiyal Azim menjadi wajib di rukuk-rukuk kita. Kemudian sahabat Uqbah ibn Amir mengatakan, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qal ij'aluha fi sujudikum. Lalu ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah dia di sujud-sujud kalian. Dan ini perintah. Pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Sehingga membaca Subhana Rabbiyal A'la di sujud itu hukumnya wajib. Dan perintah ini telah dianggap kita lakukan ketika kita melakukannya sekali. Sehingga dengan sekali melakukannya, maka kewajiban dianggap telah gugur. Kalau kita melakukannya sampai 3 kali, maka yang kedua dan ketiga itu sunnah. Lebih dari itu juga tidak ada masalah. Ya, dan itu juga dianjurkan. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya dua bacaan ini, yaitu Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku' dan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajida. Ingat-ingatlah bahwa aku telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan ketika aku sujud. Jadi ketika rukuk dan sujud kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Di antara hikmahnya atau di antara sebabnya jemaah, karena rukuk itu adalah posisi kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sujud. Posisi kita sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cocok dalam posisi yang seperti itu kita membaca firman Allah yang sangat mulia. Kita tidak cocok membaca firman Allah yang sangat mulia ketika kita sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di posisi rukuk dan sujud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jal." Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah. Agungkanlah Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala, 'azza wa jal. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qamilun an yustajab lakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, maka doa-doa kalian itu sangat dekat untuk diijabahi. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'azzimu fihi ar-rabb, ya, ketika rukuk maka agungkanlah Rabb kalian. Ini perintah. Dan perintah menunjukkan hukum wajib. Ya, perintah menunjukkan hukum wajib. Dan bacaan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Kemudian ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Subhana Rabbiyal Azim itu wajib di ruku' dan Subhana Rabbiyal A'la itu wajib di sujud adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak baik salatnya. Ya. Dan tadi kita sudah sebutkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal ini. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan ini adalah bacaan yang diwajibkan. Tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah adalah tasyahud awal dan duduk di tasyahud tersebut. Tasyahud awal dan duduk di tasyahud itu, ini merupakan sesuatu yang diwajibkan di dalam sholat. Kenapa diwajibkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu melakukannya. Tidak pernah beliau sengaja meninggalkannya. Kenapa kita katakan ini bukan rukun? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa melakukannya dan akhirnya beliau ganti dengan sujud sahwi. Akhirnya beliau ganti dengan sujud sahwi. Maka itu menunjukkan bahwa tasyahud awal itu wajib, tidak sampai pada derajat rukun, ya, tidak sampai sampai derajat rukun. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwa tasyahud awal itu wajib, ya, adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak baik salatnya. Ya, sebutkan fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'in waftarish waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad. Apabila engkau duduk di pertengahan salat, maka duduklah dengan tenang dan jadikan waftarish fakhidhaka al-yusra. Jadi bentangkan atau duduklah waftarish fakhidhaka al-yusra, ya, bentangkan pahamu yang kiri. Pahamu yang kiri, ya, seperti orang yang duduk iftirash. Thumma tashahud. Kemudian bertasyahudlah. Kemudian bertasyahudlah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang tidak baik salatnya tersebut untuk duduk tasyahud dan membaca tasyahud. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Apalagi ya, perintah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak baik salatnya. Dan semua perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak baik salatnya tersebut dianggap sesuatu yang wajib dilakukan. Dianggap sesuatu yang harus dilakukan. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang paling minim, sesuatu yang paling mendasar di dalam sholat, sesuatu yang paling mendasar yang harus dilakukan di dalam sholatnya seseorang. Maka semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya orang yang tidak baik sholatnya tersebut menjadi sesuatu yang diwajibkan. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah wajib-wajib sholat yang saya lihat ya dalilnya kuat. Dia wajib dilakukan di dalam sholat ya karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya seseorang lupa ya, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Tidak seperti rukun ya, tidak seperti rukun yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan walaupun lupa, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi yang menjadi wajib sholat itu yang pertama tadi takbiratul intiqal ya, takbir-takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian tasmi' sami'allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd ya, bacaan ketika i'tidal. Kemudian Subhana rabbiyal azim ya, kalau kita hitung satu. Kemudian Subhana rabbiyal azim ketika rukuk ya. Kemudian Subhana rabbiyal a'la ketika sujud ya. Kemudian tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal ya. Kalau kita hitung satu per satu seperti ini jadinya tujuh. Demikian wallahu ta'ala alam. Dan jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah ya, pembahasan tentang wajib-wajib sholat ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Berapa wajibnya sholat? Ini diperselisihkan juga oleh para ulama. Yang saya sampaikan tadi di awal kajian, apakah ada wajib dalam sholat ataukah semuanya rukun atau dianggap fardu, itu pembahasan tersendiri. Kemudian setelah kita masuk ke pembahasan tentang wajib-wajibnya sholat, para ulama juga berbeda pendapat. Berapa jumlahnya? Apa saja yang menjadi wajibnya sholat? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan inilah fikih jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus lapang dada di dalamnya. Kita bahas ya sesuai dengan dalil yang menurut kita lebih kuat. Dan kita boleh menguatkan salah satu pendapat berdasarkan dalilnya, dan kita tidak boleh merendahkan pendapat yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan wajib-wajib sholat. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali di line telepon 0218236543. 6. Halo. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Mayonya Ustaz di Pemekasan Ustaz. Ya, silakan, Pak. Kalau tadi keterangan Ustaz rukuk itu termasuk rukun dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau makmum masbuk, Ustaz, kemudian setelah takbir imam sudah rukuk, kemudian bagaimana kan masbuk itu, apakah langsung sujud dan bagaimana dengan rukuknya, Ustaz? Begitu, Ustaz. Terima kasih dan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Apabila seorang makmum mendapati imamnya sudah rukuk dan dia baru datang, maka dia harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Setelah takbiratul ihram, dia takbir lagi untuk rukuk. Ya. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh takbiratul ihram langsung rukuk tanpa takbir lagi, ataukah harus takbir lagi? Ini diperselisihkan oleh para ulama, namun lebih hati-hatinya kita takbir lagi. Jadi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian kita rukuk dengan takbir lagi. Allahu Akbar, takbiratul intiqalnya. Baik. Kalau misalnya kita bisa mendapati rukuknya imam, maka rukuk itu sudah cukup. Jadi kita tidak ketinggalan. Kita dianggap tidak ketinggalan. Bagaimana dikatakan kita mendapatkan rukuknya imam? Yaitu ketika kita rukuk, imam masih rukuk. Ketika kita rukuk, ya, jadi kita sudah rukuk, imam masih rukuk. Itu berarti kita masih mendapatkan rukuknya imam. Kalau misalnya kita akan rukuk, imam sudah akan i'tidal, maka itu berarti belum dapat rukuknya imam. Kalau kita tidak mendapatkan rukuknya imam, berarti rakaat itu dianggap tidak ada. Karena rukuk itu rukun, dan kita tidak mendapatkan rukuknya imam, berarti dianggap rakaat itu tidak ada. Ya, misalnya kita masuknya di rakaat pertama, kita sedang takbir, kita mau takbir ke rukuk, imamnya sudah mau i'tidal, maka berarti kita dianggap ketinggalan satu rakaat. Kita harus mengganti setelah imamnya salam, kita harus berdiri lagi mengganti rakaat yang tadi kita ketinggalan. Ustaz, kalau misalnya kita ragu-ragu, Ustaz, apakah kita sudah mendapatkan rukuknya imam ataukah kita sudah tidak mendapatkan rukuknya imam? Ragu. Kalau ragu, maka pada asalnya kita tidak mendapatkan rukuknya imam. Kalau ragu, pada asalnya kita tidak mendapatkan rukuknya imam. Karena pada asalnya kita masbuk. Pada asalnya kita itu masbuk. Kalau kita yakin kita mendapatkan rukuknya imam, misalnya kita sudah rukuk agak lama, belum terdengar sami'allahu liman hamidah, itu berarti kita benar-benar mendapatkan rukuknya imam. Atau kita lihat sendiri, kita sudah rukuk, kita lihat imamnya masih rukuk, itu berarti kita benar-benar mendapatkan rukuknya imam. Ketika keadaannya seperti itu, berarti kita mendapatkan rakaat itu. Tapi kalau kita ragu, ya, atau kita benar-benar melihat imamnya sudah akan i'tidal, ya, sudah bergerak ke i'tidal, maka berarti kita tidak mendapatkan rukuknya imam dan rakaat itu dianggap tidak ada. rakaat itu dianggap tidak ada, tapi kita diwajibkan untuk terus mengikuti imam. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Pemakasan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Pak Abdullah di Bekasi. Ya Ustaz, saya pernah safar ke negeri kafir karena tugas. Saat itu, ya maksudnya saat tiba waktu sholat, kami tidak mendapatkan musholah atau tempat untuk sholat. Kemudian salah seorang dari kami sholat dalam keadaan duduk di bangku taman atau restoran, karena jika sholat dengan keadaan berdiri ditakutkan akan memunculkan islamofobia. Bagaimana hukumnya sholat dalam keadaan seperti itu Ustaz? Dan kemudian bagaimana seharusnya yang kami melaksanakan sholat? Terkadang kami bertugas di luar hotel atau penginapan melewati dua waktu sholat seperti zuhur dan asar, sehingga tidak bisa menjamak sholat di waktu tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa karena khawatir terhadap islamofobia, maka akhirnya sholat dalam keadaan duduk. Ya, ana melihat ya, ini tidak dibolehkan. Karena itu hanya kekhawatiran. Dan dia bisa mencari tempat yang aman. Dia bisa mencari tempat yang tidak dilihat oleh banyak orang untuk menjalankan sholat dalam keadaan berdiri. Dan sholat itu jamaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, boleh di mana saja. Boleh di atas tanah. Boleh di atas tanah. Tidak harus di atas tempat yang benar-benar bersih ya. Seperti di atas lantai. Tidak harus seperti itu. Sholat boleh di atas tanah. Maka bisa mencari tempat yang tidak dilihat oleh banyak orang untuk sholat di sana. Karena berdiri itu rukun di dalam sholat. Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa, baru sholat dalam keadaan duduk. Dan ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu, saya lihat kekhawatiran yang berlebihan ya. Yang pertama, saya masih melihat kekhawatiran itu berlebihan. Yang kedua, saya melihat masih bisa bagi dia untuk mencari tempat-tempat yang tidak dilihat oleh banyak orang untuk sholat di sana, walaupun di atas tanah ya. Pada asalnya tanah kalau kita tidak melihat ada najisnya, pada asalnya itu suci. Maka boleh sholat di atas tanah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika ada tugas dan tugas tersebut menghabiskan dua waktu sholat. Tugas tersebut menghabiskan dua waktu sholat. Jadi misalnya tugasnya dari jam 11 tidak selesai kecuali setelah masuknya waktu sholat maghrib. Maka wallahu ta'ala alam ya, saya melihat dia wajib untuk menyempatkan waktu untuk sholat di tengah-tengah tugas itu. Dia wajib untuk menyempatkan sholat di tengah-tengah tugas itu. Ya, sholat itu berapa menit jemaah? Sholat itu 10 menit. Bisa. Bisa kita sholat 10 menit. Dengan tuma'ninah. Dan itu menjadi sholat zuhur dan sholat asar. Karena, apalagi kalau sedang safar ya. Sholat zuhur 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat. Bahkan ya bisa jadi 8 menit cukup ya, 1 rakaat 2 menit. Atau kalau lebih cepat lagi 1 rakaat 1 menit ya, mungkin saja bisa dengan tumakninah. Tumakninah yang paling minim. Maka ini waktu yang sangat sebentar sekali, jemaah. Maka ya kita wajib untuk sholat di waktunya. Kita wajib untuk sholat di waktunya. Jangankan tugas seperti itu ya. Ketika sedang perang, kita disuruh untuk sholat di waktunya. Padahal keadaan sedang genting. Makanya ada syariat sholat khauf. Syariat sholat ketika sedang keadaan sangat ketakutan. Ketika keadaannya dalam peperangan, khawatir musuh menyerang kita, itu saja disyariatkan untuk sholat di waktunya. Bahkan kalau misalnya dia hanya bisa sholat dalam keadaan tiarap, maka dia diwajibkan sholat dalam keadaan tiarap. Tapi sholatnya tetap harus di waktunya. Ya, maka jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, jangan sampai kita menyepelekan masalah sholat ini. Tugas sepenting apapun jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, maka ya kita harus menyempatkan untuk sholat. Tugas sepenting apapun itu tidak lebih penting daripada menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Tugas-tugas kita itu dari manusia, sedangkan sholat itu tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih tinggi kedudukannya daripada tugas dari manusia. Dan alhamdulillah agama Islam memberikan banyak kemudahan, memberikan banyak kemudahan jamaah. Kalau misalnya sholat zuhur dari jam 12 sampai selesai asar, ya masuknya waktu maghrib misalnya jam 6, ada 6 jam di sana. Ada 6 jam. Tidak bisakah kita menyempatkan atau menyisihkan 10 menit? 10 menit untuk sholat duhur dan sholat asar. Tidak bisakah kita menyisihkan 10 menit dari 6 jam itu? Maka ya, kalau misalnya yang seperti itu ya menjadikan seseorang tidak menjalankan kewajiban sholatnya, saya melihat ya ini merupakan tindakan menyepelekan sholat. 10 menit dari 6 jam tidak bisa memberikan 10 menit dari 6 jam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh sesuatu yang sangat tampak ya, sangat tampak menyepelekan sholatnya. Demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jawaban yang bisa ana sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Abdullah yang berada di Bekasi. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Ustaz, apakah ada takbiratul intiqal ketika akan sujud tilawah, dan bolehkah kita mengganti kalimat Rabbana dengan Allahumma dalam ayat atau doa agar tidak sedang membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Nah, baik. Ya, sujud sahwi, afwan, sujud tilawah itu sunnah ya. Sujud tilawah itu sunnah. Maka takbiratul intiqal yang menjadi pelengkapnya adalah sunnah ya. Takbiratul intiqal untuk sujud tilawah itu sunnah, karena sujud tilawahnya sunnah. Taib, Pertanyaannya, apakah ada takbiratul intiqal dalam sujud tilawah? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Jadi ketika akan sujud, kita membaca Allahu Akbar. Kemudian ketika mengangkat kepala dari sujud untuk berdiri lagi, kita juga membaca Allahu Akbar. Baik. Ini tentang takbiratul intiqal untuk sujud tilawah. Afwan, pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Nah, pertanyaan yang kedua, ya, berkaitan dengan, sebentar Ustaz. Ya, bolehkah kita mengganti kalimat Rabbana dengan Allahumma dalam ayat atau doa agar tidak sedang membaca ayat Al-Quran, Ustaz? Nah, iya, baik. Jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, ya, berkaitan dengan larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Kemudian seseorang ingin membaca doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah sebaiknya kita ganti saja Rabbananya dengan Allahumma, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar tidak menjadi bacaan Al-Quran? Jawabannya, ini tidak perlu, jemaah. Ini tidak perlu. Kalaupun dilakukan, tidak ada masalah. Tapi saya melihat tidak perlu. Dengan niat bacaan itu sudah berubah hukumnya. Kalau niat kita adalah berdoa, maka bacaan itu menjadi bacaan doa, bukan membaca Al-Quran. Jadi di sini niat sudah bisa menjadi pembeda antara itu bacaan Al-Quran atau itu adalah doa. Kalau niat kita adalah membaca Al-Quran, jadinya bacaan Al-Quran. Kalau niat kita adalah berdoa, maka jadinya doa. Kenapa demikian? Karena memang ayat-ayat yang isinya doa itu bisa menjadi doa, bisa menjadi bacaan Al-Quran. Ya, itu bisa menjadi doa, itu juga bisa menjadi bacaan Al-Quran. Sehingga di sini kita bisa membedakannya dengan niat kita. Ya, para ulama itu memberikan kaedah, ya, bahwa amalan-amalan yang sama, amalan-amalan yang sama itu bisa dibedakan dengan niatnya. Seperti misalnya antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah qabliyah zuhur. Ini amalannya sama persis, dua rakaat semua. Sholat dua rakaat semua. Sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Sholat ba'diyah, sholat qabliyah zuhur, ya, dua rakaat, ya. Dua rakaat, ya. Kemudian sholat ba'da wudu, ya, sholat sunnah wudu, dua rakaat. Bagaimana membedakannya? Dengan niat. Kita meniatkannya untuk sholat tahiyatul masjid, jadi sholat tahiyatul masjid. Ketika kita meniatkannya untuk sholat qabliyah zuhur, jadi sholat qabliyah zuhur. Ketika kita meniatkannya untuk sholat sunnah wudu, jadi sholat sunnah wudu. Begitu pula amalan yang lainnya. Contohnya misalnya berinfak, bersedekah, memberikan hadiah, membayar hutang, membayar zakat, dengan uang 100 ribu. Dengan uang 100 ribu. Jadi memberikan uang 100 ribu kepada orang lain, itu bisa jadi zakat, bisa jadi sedekah, bisa jadi hadiah, bisa jadi nutup utang. Ketika seseorang ngasih uang ke orang lain 100 ribu, ini jadinya apa? Maka sesuai dengan niatnya. Yang membedakan sekarang niat. Kalau amalannya sama persis, begitu pula dengan membaca doa yang terdapat di dalam Al-Quran ketika sujud. Ya, karena sama sekarang. Ayat itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Ayat itu juga bisa kita lakukan untuk membaca Al-Quran. Maka sekarang yang membedakan adalah niatnya. Maka ketika kita niatnya adalah untuk berdoa, maka bacaan itu jadi bacaan doa, bukan bacaan Al-Quran. Ya, karena doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ya, ini doa yang sangat mulia. Dan kita bisa membacanya di dalam sujud-sujud kita ketika kita niatnya adalah untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Ya, misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang sangat penting bagi kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya, ada doa-doa yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, selama kita niatnya adalah untuk berdoa, maka bacaan-bacaan itu jadi bacaan doa, bukan jadi bacaan Al-Quran. Demikian jemaah sekalian rahimahna rahimahkumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wallahu ta'ala alam. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.